Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Elianata. Maaf ya teman-teman, sudah lama tidak video. Nah, di video kali ini saya tidak ingin memberikan resep apapun, tapi saya ingin memberikan kabar baik. Kabar baiknya apa? Kalian penasaran ya? Kabar baiknya, alhamdulillah, akhirnya aku hamil lagi. Yeay. Bentar ya. Oh ya ini. Kata lagi. Nih. Nah, usia kandunganku sekarang udah memasuki 7 minggu. 7 minggu, alhamdulillah ya. Dan aku akan sharing tentang banyak hal kenapa bisa aku hamil lagi. Tonton terus sampai habis ya, dan jangan di skip. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Intro dulu. Aku mau cerita awalnya, yaitu pada bulan Agustus kemarin 2019 aku dikuret. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan ceritanya, kalian bisa lihat di sini. Nah, setelah dikuret itu, dokter SPOG itu menyarankan selama 3 bulan kita tidak boleh berhubungan. Jadi aku dan suami itu puasa berhubungan dulu ya. Bulan Desember 2019 aku memulai promil lagi. Nah, promil apa yang kujalankan hingga aku berhasil hamil? Penasarannya. Promil ini yaitu dari JSR, Dr. Zaidul Akbar. Nah, buat kalian yang penasaran bisa lihat langsung di sini. JSR ini dikonsumsinya pagi hari sebelum sarapan dalam keadaan perut kosong. Yang punya masalah seputar rahim seperti endometriosis, miom, kista, kalian bisa minum detox rahim atau detox reproduksi dulu ya. Pertama kali meminum JSR itu rasanya seperti apa? Nah, rasanya itu seperti jamu yang biasanya aku konsumsi dari jamu ibu gendong yang tiap pagi itu. Rasanya enak, hangat, terus ada campuran dari serainya juga, itu bikin perut kita jadi adem. Nah, di sini juga JSR itu juga bisa mengurangi rasa nyeri loh teman-teman. Terus badan kita tuh jadi lebih enteng juga. Nah, buat kesuburan juga lebih bagus itu. Terus buat madunya, kalian boleh pakai madu apa aja kok. Yang penting madu murni ya. Jadi yang promil itu bukan hanya istri ya, suami juga ikut promil. Nah, buat suami bisa lihat langsung di sini. Jadi perjuangannya itu bukan hanya istri tapi dua orang. Kemarin itu aku sebelum minum JSR aku juga mengkonsumsi dari detox reproduksi. Suamiku juga mengkonsumsi JSR juga ya. Nah, promil itu aku selingin dengan meminum serbuk surya. Jadi paginya itu aku meminum JSR. Nah, malamnya aku mengkonsumsi serbuk surya ini. Seperti ini. Bentar ya. Nih. Nah, dulu kemasannya tuh enggak seperti ini waktu 2019, tapi kemarin aku beli kemasannya jadi seperti ini, mungkin dirubah kali ya. Jadi lebih bagus. Terus ini ada setengahnya juga, masih lebih sih. Terus aku juga sholat malam bareng sama suami, sholat tahajud sama sholat duha. Terus aku juga baca surat Maryam ayat 1-11 itu sehabis sholat ya teman-teman. Jadi gak hanya dari promil kita, tapi kita harus berdoa sama Allah agar keinginan kita segera dikabulkan. Buat teman-teman yang penasaran lebih detailnya tentang serbuk surya bisa lihat langsung di sini. Kehamilanku yang pertama itu berasa juga gara-gara ini loh. Kemarin ada yang bertanya, kita promil itu tetap berhubungan nggak? Nah, itu tetap berhubungannya teman-teman, tapi berhubungannya jangan tiap hari, seminggu 3 kali ya, karena proses terjadinya kematangan sperma itu 48 jam. Ingat ya, jangan lupa berdoa. Sukses tidaknya itu Allah yang menentukan. Suami istri itu harus saling support ya teman-teman. Bagi kalian pejuang garis 2, kalian harus tetap semangat dan tetap berusaha. Nah, buat kalian yang ingin komentar, kalian bisa kok tulis komentar kalian di bawah dan DM langsung ke Instagramku @elianantha. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Buat pejuang garis 2, semoga kalian berhasil. Amin.